sama untuk gak saling mengerti. Bukannya sama menyerah, tapi semua demi tong pu bahagia. Sabar tahan menghadapi semua, walau sayang selalu terluka. Saat terima kau pu kekurangan, namun sakit yang sadapat. Sabar usah cinta ini satu-satunya setara masuk.